نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله para jamaah, para ikhwan wal akhwat fillah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda kaum muslimin berada, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar dalam hidup dan kehidupan ini kita istiqomah berjalan di atas jalannya Allah Rabbul Alamin. Di antara jalan Allah Rabbul Alamin dalam kita beribadah, hendaklah dibingkai dengan apa? Lillah, karena Allah. Fillah, sesuai dengan tuntunan. Billah, mohon pertolongan kepada Allah. Al-khawf, rasa takut akan dosa. Al-khawf, rasa khawatir ibadah tidak diterima. Al-khawf, rasa takut akan siksa dunia maupun di akhirat. Di akhirat, apakah itu di alam barzah maupun kelak pada hari kiamat dan juga di api neraka. Di samping itu juga ada ar-roja dan juga al-mahabbah. Ar-roja adalah harapan, al-mahabbah adalah cinta. Dan kitab yang kita bahas, yang sedang kita bahas pada saat ini, pembahasannya masih terkait bagaimana muallif, penulis dari kitab Ad-Dawawi itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawa banyak hadis yang terkait dengan al-khauf, dengan rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu saya mengulang penukilan beliau dengan pertanyaan seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri. Sebagaimana beliau mengatakan, ya, wa sa'ala rajulun Al-Hasana fa qala ya Aba Sa'id kaifa nasna'u bil mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takada qulubuna tatiru fa qala wallah ya la antashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min antashaba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqaqal makhawifu. Ya. Yang dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhd. Atau alam mungkin bukan Al-Hasan Al-Basri ya. Mungkin Al-Hasan bin Ali, Allahu a'lam bishawab. Ada seorang bertanya kepada Al-Hasan. Ya. Dan bertanya, wahai Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, bagaimana, apa yang harus kami lakukan ketika kami berada dengan majelis-majelis orang-orang yang senantiasa menakut-nakuti kami sehingga membuat hati kami ya hampir saja terbang. Apa kata Al-Hasan? Ya. Apa kata beliau? Demi Allah, ya. Demi Allah, sungguh engkau berkawan dengan orang-orang yang selalu memberikan rasa takut kepadamu, itu takut kepada azabnya Allah Ta'ala, sehingga engkau mendapatkan keamanan. Takut sekarang, aman nanti di alam barzah, aman kelak di akhirat. Khairul laka, lebih baik. daripada kamu duduk bersama orang-orang yang senantiasa memberikan rasa aman sampai nanti kalian atau kamu apa menjumpai perkara-perkara yang menakutkan. Nah, ini dasar inilah. Kemudian beliau bawa banyak hadis, ya, hadis Ummu, hadis Usama bin Zaid, ya. Kemudian hadis Anas bin Malik, hadis juga hadis Al-Bara bin Azib tentang kisah kubur yang panjang kita pernah bahas, sampai sekarang adalah hadis Buraidah, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, ya, di mana beliau berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fanada salasa marrat ya ayuhan nas atadruna ma mathali wa mathalukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam faqala inna ma mathali wa mathalukum mithlu qawmin khafu aduwan yatihum atau yatihim faba'athu rajulan yatara'a lahum fa'absara al'aduwa fa'aqbala liyundirahum khashiya an yudrikahu al'adu qabla an yundira qawmah fahuwa bithawbih ayuhan nas utitum ayuhan nas utitum salasa marrat, ya. Rawahu Ahmad. Apa kata Buraidah? Rasulullah SAW suatu hari keluar mendatangi kami. Lalu beliau memanggil 3 kali. Wahai manusia, apakah kalian tahu apa permisalan aku dan permisalan dengan kalian? Ya. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya permisalanku dengan permisalan kalian seperti satu kaum yang takut kepada musuh yang akan datang menjumpai mereka. Kemudian kaum itu, jadi satu kaum yang ada rasa takut karena ada mau ada musuh datang menyerang. Lalu kaum itu mengutus seorang untuk mengintai musuh itu, ya, ngirim mata-mata. Kemudian musuh tadi yang dikirim tadi, ya, melihat musuh dan akan kembali untuk memberikan peringatan kepada teman-temannya. Dan orang ini takut untuk dilihat dan dijumpai oleh musuh tadi sebelum menyampaikan kepada kaumnya, ya. Kemudian si orang yang diutus tadi mengatakan, wahai orang-orang, sudah datang musuh, kepada kalian sudah datang, ya, sampai tiga kali. Nah, ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau adalah di samping memberi kabar gembira juga memberikan peringatan, ya, basyirau wa nadhiru, ya. Jadi beliau, ya, juga memberikan peringatan sebagai basyirau wa nadhiru, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat 34 ayat 28, ya, surat Saba, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinan nasa la ya'lamun walakin akharun nas la ya'lamun, ya, sungguh kami mengutus, ya, tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk semua manusia, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua manusia, kafatan linnas, sebagai apa? Basyira wa nadhira walakinna aktsarun nas la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Nah, di sini Nabi memberikan pemisalan antara beliau dengan para sahabat dan juga dengan kita, ya, sebagai apa beliau dengan mereka? Seperti suatu kaum yang akan diserang musuh, lalu kaum itu mengutus siapa? Mata-mata untuk mengintai bagaimana kondisi musuh, sudah dekat atau mereka pulang lagi atau bagaimana. Ternyata apa? yang mengintai tadi melihat musuh begitu serem, begitu angker, sehingga dia takut dan kembali untuk beritahu. Bahkan ketika ingin beritahu, dia takut sendiri kalau musuh itu tahu dengan mata-mata ini. Ya, kemudian musuh itu mengatakan, sudah datang, sudah datang. Nah, Nabi juga begitu. Makanya Nabi bersabda apa? Lau ta'lamuna ma la'a'lam ladahittum qalila wala bakaitum kathiro. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian pasti banyak sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya. Jadi di sini beliau sebagai nadhira. Betul, basyira juga iya, tapi nadhira ini tidak kalah pentingnya, memberikan peringatan di samping memberi kabar gembira. Nah, ini ya apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan hadis ini, yaitu untuk memberikan rasa khauf, rasa takut kepada kita di dunia ini akan bagaimana kerasnya siksa, baik yang ada di alam barzakh maupun siksa yang kelak berada pada hari kiamat, yaitu di hari kiamat itu sendiri, dan juga siksa api neraka. Ya, Nabi seperti pengintai musuh tadi, yang beliau tahu bagaimana kondisi seru dan serunya serta mungkin bengisnya musuh. Bahkan beliau sendiri takut. Ya, bahkan beliau sendiri takut. Dalam hadis yang lain, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, pasti kalian banyak sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi sahabat, sebelum mereka dulu tahu, mereka ketika mendengar Nabi begitu, mereka langsung menangis. Ya, ini juga termasuk apa? Fadlul, buka keutamaan menangis. Ya, tentu itu terkait dengan, berhubungan dengan kuatnya iman dalam hati. Lau ta'lamuna ma la'a'lam laduhittum qalilan labakaitum kathiran. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini kemudian Ibnu Qayyim membawa hadis wa fi sahih Muslimin min hadis Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun wa inna 'ala Allah azza wa jalla ahdan liman sharibal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatul khabal? Qala 'araqu ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar. Ini lihat kita di sini dalam Sahih Muslim dari Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara yang memabukkan hukumnya haram, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ya punya perjanjian, yaitu ancaman bagi orang yang minum, yang memabukkan, ya, baik itu minuman maupun berupa obat-obatan maupun berupa apa saja, sabu-sabu dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memberikan minum berupa apa? Tinatul khobal. Ditanya apa tinatul khobal? Ya, yaitu nanahnya penduduk api neraka. Ancaman juga? Ancaman juga? Ancaman. Sudah nanah, kemudian keluar dari badannya penghuni neraka, ya, dan tempatnya di neraka bagi orang yang minum minuman keras. Sekarang dengan berbagai macam sabu-sabu, dengan berbagai macam tingkat keberaniannya para jamaah sekalian, ya, perkara yang memabukkan, karena akan merusak akal, akan merusak generasi. Sehingga bagi siapapun yang mendapatkan secercah hidayah, hendaklah disambut seruan Allah dan seruan Rasul. Karena tidak ada seruan Allah dan Rasulnya kecuali untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul ketika mengajak kalian. Untuk apa? Untuk segala sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, ya, kecuali untuk semua manusia, tanpa kecuali untuk semua manusia, dari barat sampai timur, dari Arab juga ajam. Sebagai apa? Basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberikan ancaman. Nah, yang sedang dibahas oleh buku ini, kabar gembira atau ancaman? Ancamannya. Ya, ada orang bertanya kepada Al-Hasan, ya, mungkin Al-Hasan Al-Basri, ya, ada tabi'in, ya, dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, ya, ketika bertanya, apa sikap kami wahai Al-Hasan ketika kami duduk bersama orang-orang yang selalu nakut-nakutin kami sampai hati kami itu mau terbang. Kalau mau terbang kan merinding gitu ya, merinding, takut. Apa katanya? Engkau duduk bersama orang-orang yang membuat kamu takut, kemudian nanti kamu mendapat rasa aman lebih baik daripada sekedar duduk bersama orang-orang yang selalu, wah kamu ini tenang saja, itu dosa kecil loh, bukankah Allah Maha Pengampun? Kalau kamu begitu, berarti kamu tidak meyakini bahwa Allah itu mulia. Kalau begitu, kamu tidak meyakini bahwa rahmat Allah mendahului murkanya. Ini memberikan rasa aman, sehingga ya tenang-tenang saja berbuat dosa, kan Allah Maha Pengampun. Maka duduk bersama orang tadi yang suka takut-takuti, sehingga menimbulkan rasa aman, ya, di alam kubur, di hari kiamat, dan juga selamat dari neraka, aman di neraka, itu jauh lebih baik bagimu. Nah, ini daripada duduk bersama orang-orang yang ya kasih aman, tapi nanti kalian akan menjumpai rasa takut yang betul banyak. Nah, baru beliau sampaikan hadis-hadis yang terkait dengan ancaman. Ya, sehingga beliau ini ingin apa? Mendudukkan beliau sebagai seperti ketika orang bertanya kepada Al-Hasan, atau menguatkan dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil. Tentu kita sebagai orang beriman, mari kita sambut, mari kita renungkan, ya, mari kita, meskipun apa, malah kalau surga malah ainun ra'at wala udunun samiat wala khatar fi qalbi basyar, tidak pernah terbesit dalam benak manusia, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar. Begitu juga neraka, panasnya neraka, panasnya dunia yang ada, dunia ini satu bagian dari 70 bagian panas neraka. Nah, bagaimana kalau nanahnya orang yang ada di neraka dijadikan apa? Dijadikan minuman, menu bagi siapa? Bagi orang yang suka mabok. Nah, sekarang orang mabok, ya, mabok berjamaah, minuman apa? Oplosan. Ada ini, ya, kita heran sekali. Sudah jelas berbahaya. Ya, kalau tahu berbahaya seharusnya memang dilarang, ya. Bukan diproduksi, dilarang seharusnya. Makanya ya sebagai penguasa sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inti perannya, ya. Karena akhirnya banyak orang-orang yang mabuk, dan sudah mabuk biasanya muncul dampak-dampak yang lain, seperti orang melakukan pemerkosaan. Apa? Oh, ternyata efek dari minum-minuman keras. Terjadi kecelakaan, karena habis nyabu. Ya, melakukan pembunuhan karena habis minum-minuman keras, obat-obat terlarang dan seterusnya. Maka mudah-mudahan bisa terlarang semuanya. Sehingga apa? Sehingga tidak membawa dampak negatif di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini salah satu yang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menguatkan jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang bertanya kepadanya. Begitu juga ya, dalam hadis ya, beliau mengatakan wa fil musnad aidan min hadithi Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un atatis sama'u wa haqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa alaihi malakun sajidun law ta'lamuna ma la a'lam ladhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa ma taladdattum bin nisa'i 'ala al-furush wa la ghadtum ila as-su'udati tajra'una ila Allah qala Abu Dzar wallahi la wadittu anni shajaratun tu'dadu. Dalam Musnad dan juga hadis luar juga Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Sanad Hasan, dari hadis Abu Dzar beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Seperti Rasul diperlihatkan, ya, Rasul diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bagaimana siksa neraka ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj. Dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Langit itu berbunyi, ya, dan langit punya hak untuk berbunyi, ya, yang menderung. Tidak ada tempat di langit selebar 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sujud. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian sedikit tertawa, banyak menangis, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan para wanita di atas kasur-kasur, ya. Dan kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi. Untuk apa? Untuk berdoa dengan tadarruk, tajra'un, doa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa? Seandainya tahu apa yang Nabi tahu. Tapi kita tidak tahu. Sehingga kita bersenang-senang dengan istri-istri kita. Ya, kita juga makan bersama dengan anak-anak kita. Ketawa kesana kemari, bahkan berlebihan. Apa kata Abu Dzar? Beliau berkata, demi Allah, ya, setelah beliau mendengar hadis itu dari Nabi, karena beliau yang menerangkannya, ya, demi Allah, sungguh aku ingin, ya, menjadi apa? Syajaratun tu'adad, menjadi pohon yang dipotong-potong, ya. Ini karena iman. Kalau orang kafir, karena penyesalan nanti di akhirat, ya, mengatakan apa? Orang kafir, ya, mengatakan, ya, ya laitani kuntu turoba, celaka aku sana itu aku tanah. Nah ini, tapi sudah menyesal. Itu sudah menyesal para jemaah. Ya, ada Abdullah bin Jarrah ketika tahu, meyakini itu. Maka beliau mengatakan, seandainya aku lebih baik jadi seekor kambing yang dipelihara kemudian disembelih dan dimakan. Ini para jemaah, itu semua para sahabat dalam menyikapi ya rasa takut ketika mendapat berita-berita yang berupa ancaman. Jangan sampai mengatakan sebagaimana sebagian orang mengatakan. Nah, kalau semuanya berbuat baik, semua masuk surga terus, neraka kosong dong. Terus siapa yang mau nempatin? Ada tidak? Ya, seperti itu. Begitu beraninya. Ya, Begitu beraninya. Ya semua karena apa? Karena iman. Oleh sebab itu orang yang beriman diberi petunjuk. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa beriman kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Sehingga dalam berbuat dia hati-hati, dalam berucap dia hati-hati, dalam bertindak hati-hati. Ketika dapat ayat-ayat yang terkait dengan kabar gembira, dia tersenyum dan berharap minta kepada Allah Ta'ala. Seperti Abu Bakar ketika Nabi menyampaikan bahwa pintu surga itu ada 8, orang yang sholat dipanggil dari pintu sholat, orang puasa dari pintu royan, orang sedekah dari pintu sedekah, orang berjihad fisabilillah dari fisabilillah. Bertanya, apakah ya Rasul, adakah orang yang bisa masuk ya dipanggil dari semua pintu? Iya ada. Rasul kok, ya ini senang mendengar itu. Ya, jadi semangat dari seorang sahabat bersegera kalian menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, jannatun adzul samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Iya, nah. Yaqulu bahin-bahin. Wah. Apa yang mau kamu mengatakan bahin-bahin? Tidak ya Rasul, aku hanya ingin menjadi penghuninya. Engkau termasuk salah satu penghuninya. Dia berangkat perang, pegang kurma di kantong. Kalau aku habisin butiran kantong yang ada, butiran kurma dari kantong ini, terlalu lama bagi saya nunggu surga. Pergi berperang. Ketika kabar gembira disampaikan, begitu pula ketika ancaman disampaikan. Nah ini para jemaah, ya. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim ingin menguatkan dialog seorang dengan Imam Al-Hasan Al-Basri tadi. Itu apa? Ingin disampaikan kepada kita semua, penguat-penguat, ya, bahwa duduk bersama orang yang memberikan rasa takut kepada kita sehingga menimbulkan rasa aman. Takut di dunia ini akan azab Allah, aman di alam barzah, aman di akhirat, itu jauh lebih baik daripada sekedar ya Allah kan maha mulia. Tidak salah, tapi salah dalam memahami ar-raja. Ya, sudah kita bahas berkali-kali, ya. Tinggal kita mendengarkan, ya. Satu lagi hadis wa fil musnad aidan min hadithi Hudzaifah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin falamma intahaina ila al-qabri qa'ada ala sya'fatihi faja'ala yuraddidu basarahu fihi thumma qala yudghatul mu'min fihi dawtan tazulu minha hamailu wa yumla'u ala al-kafir naran wal hamailu 'uruqul unthayayn. Dalam musnad juga dari Hudzaifah, hadis Hudzaifah, dia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah. Ketika kami sampai di kuburan, beliau duduk ya di pinggir lubang itu. Sehingga beliau berkali-kali melihat ke lubang kuburan. Kemudian beliau bersabda, "Yudhotul mu'minu fihi dawtatan." Ya. Bahwa akan disempitkan orang mukmin di dalamnya dengan dawtatan, ya, dengan kesempitan. Dawtah itu adalah kuburan samping kiri sama samping kanan itu menyempit. Baik. Di sini ada sebagian atau ada pertanyaan, pertanyaan. Lo katanya semua orang yang masuk kuburan itu tersiksa, ya, meskipun orang beriman, orang baik. Ini hadisnya. Tapi apa maksudnya? Sehingga tazulu minha hamailu, sehingga keluar, turun, ya, yaitu dari sempitnya tadi hamailu. Hamailu ada yang ya mengartikan ini uruq al-unsayain, ya. Yaitu tulang belulangnya ya karena menyempit ya hancur sehingga keluar. Allah alam uruq al-unsayain, ya. Dikatakan hamailu uruq al-unsayain. Ya, cairan yang dari bawah. Wa yumla 'alal kafir naron, dan bagi orang kafir dipenuhi dengan api. Nah, dari sini sebagian memang mengatakan bahwa semua orang tidak selamat dari yaitu menyempitnya kuburan. Nah, namun hadis, beberapa hadis menjelaskan kepada kita, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, inna lil qabri dautotan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'ad, rawahu Ahmad. Sesungguhnya di kuburan itu ada dautoh. Dautoh itu tadi menyempit, ya. Seandainya seorang bisa selamat darinya, maka yang selamat Sa'ad bin Mu'ad, ya. Ini hadis pertama. Berarti tidak ada orang yang selamat dari itu. Yang kedua, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, ya, hadis Abdullah bin Umar, ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, Nabi bersabda, hadza alladhi taharraka lahu al-arshu wa futihat lahu abwabus sama' wa shahidahu sab'un alfan min al-malaikah laqad dumma dammatan thumma furrija anhu, rawahu an-Nasa'i. Apa kata beliau ketika Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad meninggal? Inilah, itu dautoh ini yang membuat arsy bergerak dan pintu-pintu langit dibuka. 70 ribu malaikat menyaksikan. Ya, sungguh telah didumma. Dumma sama dengan dautoh tadi, yaitu dirapatkan sisi kuburan kanan kiri, ya, lalu kemudian setelah itu baru dilapangkan kembali. Ya. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis Abi Ayyub Al-Ansari. Ya. Ketika ada bayi meninggal dikubur, Nabi bersabda, "Lau aflata ahadun min dommatil qabr, la aflata hadza as-sabi." Seandainya ada orang yang terbebas dari menyempitnya kuburan, maka bayi ini akan terbebas. Artinya tidak bebas juga. Ya. Hadis dari Imam At-Tabrani, ya. Jadi hadis Aisyah, hadis Ibnu Umar, hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang menunjukkan bahwa kuburan menyempit tadi, yang tidak selamat seorang pun, meskipun tadi dibawa qayyim yaitu seorang mukmin. Ulama beda pendapat, ya. Yang pertama mengatakan menyempitnya tadi berlaku bagi semua dan itu menyakitkan, tapi sebentar bagi orang mukmin, setelah itu lapang lagi. Yang kedua berpendapat bahwa menyempitnya kuburan tadi, ya, adalah untuk orang beriman. Kalau orang kafir, orang yang durhaka, ya, mengalami dalam waktu yang panjang. Tapi orang beriman, orang yang bertakwa tidak. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang kedua, kalau bagi orang beriman, dautoh atau dommah itu seperti rindunya seorang ibu kepada anaknya dipeluk. Nah, karena kita dari tanah dipeluk sama tanah. Allahu a'lam bissawab. Ya. Ya, pasti di sini, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ingin menyampaikan kepada kita dengan hadis ini bahwa di alam kubur juga di situ ada, ya, yaitu semacam rasa sakit, ya, sakit. Dikeluarkan wa fil musnad aidan min hadis Jabir qala kharajna ma'a Rasulillah SAW ila Sa'd bin Mu'ad hina tufiya. Falamma shalla 'alaihi Rasulullah SAW wudi'a fi qabrih wa suwiya 'alaihi, sabbaha Rasulullah SAW fasabbahna tawilan thumma kabbar fakabbarna tawilan faqila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta faqala laqad tadayyaqa 'ala hadzal 'abdis shalih qabruhu hatta faraja Allahu anhu. Ya. Dalam musnad juga dari hadis Jabir, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju Mu'ad bin Sa'ad bin Mu'ad ketika meninggal. ketika Nabi telah mensolatinya dan menguburkannya, kemudian di tanahnya di, ya, diratakan itu dengan gundukan satu jengkal ya dalam yang lain, kemudian Rasulullah bertasbih dalam waktu yang agak lama dan bertakbir juga dalam waktu yang panjang, ya, takbir yang panjang. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian kamu bertakbir? Apa kata beliau? Sungguh telah menyempit ya kuburan, menyempit kepada hamba Allah yang soleh ini kuburannya, hingga Allah Ta'ala lapangkan lagi. Nah inilah ya yang pernah ada pertanyaan barangkali, bahwa semua orang akan merasakan sakitnya di alam kubur. Memang ada dua pendapat, tapi di sini yang beliau bawa adalah yang memberikan kesan kepada kita, makna ya, kesan dan pesan kepada kita ya, bagaimana dahsyatnya pertama di alam kubur, sebelumnya ketika nyawa dicabut, setelahnya bagaimana ketika berada di alam kubur, nantinya bagaimana ketika di hari kiamat, nanti lagi ketika nanti di neraka. Nah ini beliau sampaikan hal ini ya untuk menguatkan tadi dialog seorang dengan Al-Hasan Al-Basri, agar kita ini ya timbul rasa takut kepada Allah Ta'ala. Namun tentu saja beliau juga akan mendudukkan rasa harap yang benar, dan beliau juga menyampaikan rasa harap yang salah ya, sebagaimana sudah pernah kita bahas, dan juga akan ada setelahnya yaitu bantahan kepada ahlul iltiror, orang-orang yang tertipu ya, yang kita sebut dengan al-irja, bukan roja. Apa al-irja itu? Al-irja adalah orang-orang yang apa? Tertipu ya. Seperti orang-orang yang disebut oleh para ulama, orang menanam jagung ya. Menanam jagung dilempar begitu saja, tidak diairi, tidak dirawat, nanti saya bisa apa? Panen ya sekian banyak. Nah, itu adalah orang yang tertipu. Maksudnya orang yang suka meninggalkan yang diwajibkan, dan orang yang suka yaitu apa? Melakukan yang dilarang, lalu kemudian dia berkata Allah Maha Pengampun ya, Allah Maha Penyayang ya. Ya termasuk ketika ditanya ya, kenapa engkau ini melakukan dosa ya, karena Allah Ta'ala Maha mulia. Karena Allah Ta'ala ini namanya orang tertipu. Sebab itu memang tidak salah harus ada rasa harap, tapi harapan bukan irja tapi arroja ya. Dengan demikian kita tidak salah dalam memahami ya. Baiklah para jemaah sekalian, sampai di sini dulu kajian kita. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwa yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Saya terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan pagi hari ini menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita, dimudahkan untuk memahami dan mendapatkan ilmu dari perjumpaan ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini bersama Ustadz, kami persilahkan untuk masuk di line telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustadz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, kalau sholat perempuan di rumah itu disyariatkan azan sama iqamah terlebih dahulu atau tidak ya Ustadz? Baik, terima kasih. Satu lagi boleh nggak Ustadz? Nah, cukup satu dulu ya, kita berikan kesempatan. Iya, terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Faliatafadal maskuran ya Ustadz. Harus ada adzan dan iqamah. Betul ya? Yes. Yeah. Oh, sholat di rumah. Iya. Baiklah. Bagi para wanita, ya, tidak disyariatkan untuk azan. Ya, baik di luar atau di rumah, di masjid atau di rumah, tidak disyariatkan untuk wanita. Tapi bagi laki-laki, iya. Dan laki-laki harus sholat di masjid. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Maka bagi laki-laki sholat wajib adalah di masjid dan disyariatkannya adzan, ya, dan juga iqamah. Demikian. Tapi bagi wanita tidak disyariatkan untuk iqadan atau iqamah. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk penelpon yang kedua kami persilahkan di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Ahmad di Depok. Silakan Pak Ahmad di angkat suaranya agak lebih keras. Ya. Iya. Jadi, ya. Jadi gini Ustaz. Dalam surat Al-Mu'min ayat 3 dikatakan bahwa orang yang membayarnya dengan maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kemudian orang yang dayus juga terkena ancaman seperti itu. Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Bapak agak dekat dengan belakang teleponnya, diperjelas. Silakan kembali. Ya. Dan mohon tak dulu. Halo. Mohon maaf kepada Bapak tadi, silakan menghubungi kami lagi. Kami akan bacakan dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya dari hamba Allah di Jakarta, kalau orang yang telah meninggal dunia, apakah kita sebagai family bisa mendoakannya di dalam sholat? Apakah dengan membaca Al-Fatihah? Atau ada khusus yang bisa kita panjatkan ketika kita mengerjakan sholat? Mohon penjelasan Ustaz, silakan. Tentu disyariatkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal, apakah itu di luar sholat atau kita ingin melakukan di dalam sholat, ya. Dan dalil banyak yang menjelaskan masalah tersebut. Di antara Al-Qur'an menyebutkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya, ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya. Artinya di sini orang sudah meninggal. Satu. Yang kedua, Nabi setelah menguburkan seorang jenazah sahabat, beliau bersabda di kuburan, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampun untuk saudaramu dan mohonkan kepada Allah at-tathbit, yaitu bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Dan Nabi tidak memimpin doa bareng-bareng, tidak. Sahabat doa sendiri-sendiri di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita masuk ke pemakaman, ke kuburan, ya, ziarah kubur atau mengantar jenazah, kita mengucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya, assalamualaikum wahai ahli kubur, orang mukmin, orang Islam. Ya, insya Allah kami akan menyusul kalian seperti kalian nanti itu akan mati, dan kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan juga untuk kalian. Ini juga doa. Termasuk doa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu aqim nuzulahu wasir dukhulahu Allahumma ansilhu minal khotaya bil ma' wa thalli wal barar Allahumma nakkihi kama yunqas thawbul abyadu minad danas Allahumma abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih Allahumma adkhilhu al jannata wa'idhu min adamin fil nar wa adamin fil qabr. Sebagaimana hadis dari Imam Muslim, ya. Nah, bisa dibaca di luar sholat. Kalau mau dibaca di dalam sholat, ya, selain Al-Quran, maka silakan, yaitu doa ketika sujud. Karena Nabi bersabda, ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajidun fa'athiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, ketika orang itu sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi ketika doa Rabbana furlana wali khuadina ladina sabaku bil iman, itu kan Quran. Quran tidak boleh dibaca ketika sujud. Bagaimana? Ya, bisa dibaca sebelum tahiyat akhir. Sebelum apa? Sebelum salam. Di tahiyat akhir sebelum salam. Ya. Atau dibaca sujud tapi ditakwil. Ya, sehingga Rabbana ditambah dengan Allahumma Rabbana, sehingga tidak membaca Quran. Demikian, ya. Maka disyariatkan untuk mendoakan orang yang meninggal. Dari siapa saja, terutama dari anaknya, ya. Karena Nabi bersabda, idza matal insan inqata a'maluhu illa min thalathin, shidaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila seorang itu meninggal, maka putus semua amalnya. Jadi tiga ini bukan hanya pembatasan, ya. Apa? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Yang ketiga, doanya anak soleh. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan nasihat tersebut dapat menambahkan ilmu kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari Bapak Heri di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah orang-orang yang sudah jelas masuk surga yang terdapat di dalam dalil-dalil atau nas-nas, baik itu para sahabat dan yang lainnya, seperti seorang pelacur dengan anjing yang menolong anjing, atau seperti seorang pembunuh 100 orang yang telah dikisahkan maka diampuni dosa mereka, apakah berarti kalau Allah sudah menjanjikan dengan surga langsung dia masuk surga, atau juga tetap ada hisabnya? Mohon diberikan penjelasan. Falyata fadal mas Quran, silahkan. Ya. Ada, ya, orang yang masuk surga yang dengan hisab, ada juga dengan tidak hisab, ya, ada juga yang hisabnya ringan, ya, yang hisabnya ringan, ya. Siapa saja yang, ya, sebagaimana orang masuk surga tanpa hisab, ya. Kita lihat beberapa keterangan, ya. Di antaranya para jemaah rahmati Allah, ya, 70 ribu orang, ya, yang masuk surga, 70 ribu masuk surga tanpa hisab, ya. Seperti dalam hadis, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam faja'ala an-nabi wan-nabiyyan yamurruna ma huma rahtu wan-nabiyyu laysa ma wahad hatta rufi'a li sawadun azim. Ditampakkan kepadaku umat-umat, ya, dan ada nabi atau dua nabi lewat depan mereka, ya, cuman satu pengikutnya. Ada nabi yang tidak ada satu pengikut pun. Lalu diangkat kepadaku sekelompok yang besar. Aku bertanya, mahaga umati hadihi, umat siapa ini? Kila bal haga Musa wa qawmu, ini Musa dan kaumnya. Kila umur ila lufuk fa'idha sawadun yamla'u lufuk, thumma kila li umur hahuna wa hahuna fi afaqis sama fa idza zawadu tatmalu fuqila bi ummatu. Kemudian Nabi disuruh untuk melihat ke ufuk, ya. Kemudian disitu banyak manusia, banyak gerombolan manusia. Disuruh lagi lihat lagi sampai di langit penuh dengan manusia. Itulah umatmu. Wa yadkhulul jannah min haula 70 alfan bi ghairi hisab. Masuk ya dari mereka ke surga 70 ribu tanpa hisab. Summa dakhala wa lam yubayyin lahum fa afadul qawm fa qalu nahnu alladziina amanna billah wa tabana rasulahu fa nanhum aw auladuna alladziina ulidu fil islam fa inna ulidna fil jahiliyah. Ya. Kemudian Nabi masuk dan menjelaskan siapa mereka ini, sehingga orang-orang pada bertanya, ya. Mereka mengatakan, kita kan beriman kepada Allah Ta'ala, mengikuti Rasul. Yang dimaksud Rasul 70 ribu itu kita atau anak-anak kita yang lahir dalam Islam. Sebenarnya lahir kita lahir dalam jahiliyah. Fabalaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita itu pembicaraan sampai kepada Nabi, ya. Faharja, Nabi keluar, faqala, lalu Nabi menyampaikan, menjelaskan siapa 70 ribu orang itu. Humul ladzina la yastarfun wa la yatayyarun wa la yantawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang minta diruqyah, tidak tatayur, tidak minta dikai, dan juga orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada yang tanpa hisab, tapi memang tidak disebutkan siapa siapanya dalam hadis ini. Ya, alladzina berarti umum, cuman yang disebutkan si sifat-sifatnya. Ya. Adapun ada secara ta'yin perorangan yang disebutkan Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya, dan semua fil jannah. Dan Allah Ta'ala Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada hisab. Ya. Namun melihat akidah mereka, kemudian hadis umum, ada hadis khusus, ya. Ya, kita yakin bahwa orang-orang tersebut masuk ke dalam hadis-hadis khusus itu, ya. Ada juga yang hisabnya ringan. Fama man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dengan hisab yang ringan, ya. Jadi bagaimana dengan nama-nama yang sudah ditakyin oleh Nabi di masuk surga, apakah masih mengalami hisab? Nabi menyampaikan kepada para sahabat semuanya tentang yaitu betapa ngerinya, ya, yang namanya hisab. Ya, Allah alam tidak ada keterangan apakah mereka akan mengalami hisab. Namun kalau melihat hadis tersebut, ya, sifat-sifat itu tentu berada pada para sahabat. Ya, Allah alam bisawab. Ya. Jazakumullahu khairan, dan kami akan bacakan satu lagi pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Sumatera Utara. Ustaz, bagaimana kalau kita dulu pernah melakukan maksiat dan berdosa, kemudian kita melakukan pertobatan dan berusaha untuk tobat dengan sesungguhnya, apakah nanti tatkala kita sudah meninggal kita bisa terlepas dari azab kubur dari dosa-dosa kita yang dahulu? Mohon berikan penjelasan. Fadhal. Iya. Makna at-taubah adalah apa? Ar-ruju' kembali, ya, ar-ruju' ila Allah. Taba yatubu taubah, kembali kepada Allah. Dan wajib kita untuk bertobat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah jami'a. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar. Tobat yang benar itu apa? Syaratnya Imam Nawawi mengatakan tiga syaratnya. Ditambah dua oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang pertama? Ikhlas. Al-ikhlas. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-ikhla' anid-dambi, meninggalkan dosa. Yang keempat, keinginan kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Yang kelima, apabila berhubungan dengan hak manusia, segera minta dimaafkan atau dikembalikan. Ya, dan manusia itu kalau tidak harta, darah, kehormatan. Ini lima ini, ikhlas, menyesal, meninggalkan dosa, keinginan kuat untuk tidak kembali. Kalau berhubungan dengan hak manusia, maka harus diselesaikan. Entah minta maaf, minta dihalalkan atau mengembalikan. Baik, lantas bagaimana dengan dosa kerusi bertobat? Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma la yughir. Rawah Tirmidzi. Allah menerima tobat hamba sebelum sampai di kerongkongan. Kalau sudah sampai di sini, kalla ila balawati taraki wa qila man rabb wa dhanna annahu al-firaq wa tafatis saq bis saq ila rabbika yawma idzil masa. Maka sudah tidak diterima. Ya. Sehingga kalau sudah kalau tobat diterima, terhapus semuanya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwa kebaikan bisa menghapus keburukan. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'addi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah kepada Allah Ta'ala di mana pun berada. Iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik bisa menghapus perbuatan yang buruk dan bergaul manusia dengan akhlak yang baik. Maka kalau sudah bertobat dengan taubatan nasuha, dihapus oleh Allah Ta'ala, tentu diganti dengan rahmat, ya, dengan maufiroh, dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti, ya, bisa seperti orang yang baru lahir dari ibunya, ya. Demikian para jemaah. Jadi kalau sudah bertobat diterima oleh Allah Ta'ala, dihapus semuanya, ya, dan diganti dengan kebaikan. Bahkan bertobat itu sendiri merupakan ibadah. Selain dihapus dosa-dosanya, maka ketika kita bertobat mendapatkan pahala, karena tobat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia. Perintah Allah untuk bertobat. Demikian para kali jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan. Ya, mungkin ini tidak sempat ada pertanyaan, ya, afwan ini para jemaah. Dan kepada ikhwan yang ada di studio, jazakumullah khairan. Kepada para pemirsa, pendengar Roja, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, sehingga rasa takut timbul kepada siksa Allah, kepada azabnya, sehingga kita diberikan rasa aman. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.